إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد kita masih melanjutkan tentang mandi hari Jumat. Kita akan lihat nanti perselisihan para ulama apakah wajib atau mustahab saja. Ada beberapa pendapat dan akan beliau tarjih di kitab ini. Hadis 1152 1152 Wa anna Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Ghuslu yawmal jumu'ati wajibun. Mandi pada hari Jumat wajib. Ala kulli muhtalimin, atas setiap muhtalim. Muhtalim dari kata ihtilam. Ihtilam mimpi basah, yang dimaksud sudah balik. Siapapun yang sudah balik, laki-laki, wajib mandi pada hari Jumat. Ini zahir lafaz. Bagaimana kaidah memahami bahasa? Zahir. Zahir. Ketika Allah dan Rasulnya mengatakan tangan, maka wajib kita fahami sebagai tangan. Jangan kekuasaan, jangan kekuatan, kecuali ada qarinah, ada petunjuk, ada tanda bahwa yang dimaksud adalah yang lain. Dan ini salah satu kaidah dalam memahami bahasa Arab. Difahami sesuai dengan lafaz. Allah mengatakan turun, maka wajib kita fahami turun. Semua orang tahu turun itu apa. Jangan difahami dengan yang lain, kecuali kalau ada qarinah. Ya, kalau tidak ada, maka wajib difahami sesuai dengan zahir lafaz. Ini berbeda dengan sebagian bahasa di negeri kita ini. Ada satu daerah yang memiliki bahasa maksudnya apapun dia bisa bicara apapun. Gitu. Dia bilang, dia mengatakan, ya sudah selesaikan saja. Padahal yang dimaksud bunuh dia. Bisa. Bisa. Ada beberapa daerah yang mempunyai kaidah bahasa seperti itu. Maka orang lain kesulitan untuk menafsirkannya, dan itu bisa benar bisa salah. Ya. Ketika dia ingin supaya si fulan dipecat misalnya, dia bisa mengucapkan kalimat apa saja. Tentu ini kan kaidah yang rusak dan berbahaya. Ya. Beda kalau kaidah itu bunuh ya bunuh, makan ya makan, tangan ya tangan, kan selamat. Gitu. Nah, oleh karena itu siapa yang berpegang dengan zahir lafaz ini selesai. Enggak ada masalah. Dan tidak dituntut apa-apa. Tidak dikejar dalil. Ketika seseorang memahami hadis ini apa adanya. Ghuslu yaumil jumu'ati wajibun. Mandi pada hari Jumat itu wajib. bagi siapapun laki-laki yang sudah balig. Pensyarah kitab ini, yaitu Syekh Salim, berbeda pendapat dengan penulis kitab ini. Siapa penulis kitab ini? Imam Nawawi. Imam Nawawi. Ya, dan begitulah ilmu. Siapapun berhak membantah siapapun. Murid membantah gurunya, enggak masalah. Ya, bahkan kita yang bukan siapa-siapa, tapi membantah pendapat Imam Syafi'i atau Imam Bukhari, enggak masalah. Yang penting ada dasarnya, ada ilmunya. Ini kehebatan ilmu, kekuatan ilmu. Dan begitulah mestinya para pelajar. Tidak boleh takut dengan kebesaran nama Syaikh bin Baz, Syaikh Utsaimin, Imam Bukhari, enggak boleh. Jadi pelajar hanya tunduk dengan kaidah yang berdasarkan qala Allah wa qala Rasul ala fahmi sahabat. Karena hari ini muncul beberapa pelajar yang tidak berani. Ini kan sudah kata Syaikh bin Baz. Ini kan kata Syaikh Al-Albani. Ini Imam Syafi'i begini. Ya. Masa Imam Syafi'i salah? Kan beliau kunut subuh. Ini rusak kaidah. Dan ini menghancurkan sifat dia sebagai pelajar. Pelajar talib tidak seperti itu. Dia tidak takut dengan siapapun ketika punya hujah tentunya, bukan salah-salah. Punya hujah, punya dalil, punya argumen. Maka dia tidak takut berhadapan dengan siapapun. Yeah. Nah, seperti apa yang dicontohkan oleh beliau Syaikh Salim bin Eid al-Hilali hafizahullah, beliau tidak takut berhadapan dengan orang yang kitabnya beliau syarahkan, yaitu Al-Imam An-Nawawi. Muttafaqun alaih, hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Saya bacakan pendapat Imam Nawawi. Al-muradu bil muhtalim, yang dimaksud dengan muhtalim, orang yang mimpi basah, adalah al-balig, orang yang sudah balig. Laki-laki yang sudah balig. Karena perempuan tidak wajib mandi Jumat. Karena tidak wajib solat Jumat. Wal muradu bil wujub, yang dimaksud dengan wajib di sini, kata Imam Nawawi, wujubu ikhtiar. Wajib secara ikhtiar, pilihan. Boleh mandi, boleh tidak. Ada pilihan. Tapi wajib. Agak aneh ini. Ya. Yeah. Kaqawli rajuli li sahibihi. Ketika sama seperti orang Arab berbicara kepada temannya, hakuka wajibun alayya. Hakmu menjadi kewajiban atas diriku. Ada kalimat seperti itu di dalam bahasa Arab. Hakuka wajibun alayya. Hakmu wajib atas diriku. Ucapan ini dijadikan hujah oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah bahwa mandi Jumat tidak wajib. Walaupun Rasul mengatakan wuslu yaumil jumu'ati wajibun. Mandi pada hari Jumat itu wajib. Beliau tutup dengan kalimat wallahu a'lam. Beginilah para ulama, adab mereka ketika mereka berpendapat dengan pendapatnya, ro'yunya, beliau serahkan kebenaran itu hanya kepada Allah. Beliau katakan wallahu a'lam. Fikul hadis. Liyaumil jumu'ati ghuslun makhsusun. Pada hari Jumat itu wajib mandi secara khusus. Wajib mandi secara khusus. Jika seseorang di hari Jumat itu mandi, mungkin mandi junub, mungkin mandi apalah, tetapi tidak diniatkan mandi hari Jumat, maka belum cukup. Belum cukup. Tidak bisa dikatakan, kan yang penting mandi, sudah mandi. Tidak. Mandinya harus khusus. Karena innamal a'malu bin niyat. Karena berdasarkan hadis ini, dia niat apa dari mandi itu? Kalau niatnya menghilangkan janabah, mandi junub, ya belum mandi Jumat dia. Jadi harus ada niat khusus dan tidak boleh digabungkan dalam satu perbuatan. Niatnya dua, mandinya sekali, tidak boleh. Jadi harus dua kali mandi. Dua kali sifat mandi, mengguyurkan air ke badannya itu dua kali. Pendapat ini dipegangi oleh Abu Qatadah. Beliau meriwayatkan salah seorang sahabat Abu Qatadah melihat anaknya mandi junub pada hari Jumat. Abu Qatadah mengatakan, "In kana ghusluka min janabatin, jika mandimu tadi mandi junub, fa'id ghuslan akhar lil jum'ah." Mandi lagi, engkau belum mandi Jumat. Berarti beliau berpendapat wajib. Salah satu ulama dari kalangan sahabat yang berpendapat sesuai dengan zahir hadis bahwa mandi Jumat hukumnya wajib. Maka beliau menyuruh anaknya untuk mandi lagi. Padahal anaknya sudah mandi, tapi mandi junub. Yang kedua, ghuslul jumu'ati wajibun fi haqqi kulli baligin tajibu alihil jumu'ah. Mandi Jumat hukumnya wajib bagi seluruh kaum muslimin yang wajib sholat Jumat. Berarti laki-laki tidak sakit, tidak safar, laki-laki seperti ini wajib mandi Jumat karena dia wajib sholat Jumat. Yeah. Jadi kewajiban mandi Jumat berkaitan dengan sholat Jumat. Berbeda dengan sujud tilawah di sholat subuh hari Jumat. Ini tidak ada kaitannya, tidak ada hubungannya dengan apa? Dengan Jumat. Gitu. Tidak ada kaitannya dengan Jumat. Sujud tilawahnya. Kan kita dapati beberapa masjid, mungkin termasuk masjid ini dan masjid-masjid yang lain, ketika sholat subuh hari Jumat, ada sujud tilawahnya. Ada sujud tilawahnya. Apakah sujud tilawah ini berkaitan dengan hari Jumat? Ada hubungannya dengan hari Jumat? Jawabnya, tidak ada. Hubungannya dengan apa? Dengan ayat sajdah yang dibaca itu. Kan membaca ayat sajdah. Ketika melewati ayat sajdah, membaca ayat sajdah, kan disunahkan sujud tilawah. Enggak ada hubungannya dengan itu hari Jumat. Artinya ketika hari Kamis, hari Selasa, kok baca surat itu, sujud tilawah apa tidak? Ya sujud tilawah. Sujud tilawah. Kebetulan subuh hari Jumat itu tidak membaca ayat sajdah, tapi membaca surat yang lain, kan enggak wajib kan? Sujud tilawah apa tidak? Ya tentu tidak. Ketika tidak melewati ayat sajdah. Di sini sebagian kaum muslimin salah paham bahwa subuh hari Jumat itu harus ada sujud tilawahnya. Maka dia cari-cari ayat yang ada ayat sajdahnya. Ini keliru besar. Salah. Yeah. Karena yang disunahkan ketika subuh hari Jumat itu membaca ayat sajdah, hamim as-sajdah, dan dahar. Ini yang dicontohkan oleh Nabi SAW kalau mau. Tidak wajib. Nah, berhubung di Hamim As-Sajdah itu ada apa? Ayat As-Sajdah, ya tentu otomatis sujud tilawah. Paham ya? Nah, adapun mandi Jumat ini berkaitan muqayyad dengan sholat Jumat. Tapi bukan syarat ya. Kalau enggak mandi Jumatannya enggak sah, enggak. Nanti akan dibahas oleh beliau kesalahpahaman beberapa ulama termasuk Imam Syafi'i menurut beliau. Dan antum kita semua bebas merdeka. Mau cenderung kepada pendapatnya Imam Syafi'i, Imam Nawawi atau Syekh Salim bin Aid Al-Hilali. Dalam hal-hal seperti ini, para pelajar, kita semua merdeka. Siapa yang kita ambil pendapatnya, terserah. Yeah. Beda ketika itu sudah merupakan kesepakatan para sahabat. Ketika itu sudah qot'i dari Allah dan Rasulnya, maka siapapun tidak merdeka, termasuk para ulama tidak merdeka dalam hal ini. Kita lanjutkan 1153. Wa an Samurah radhiyallahu an qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man tawaddoa, barang siapa berwudu. Yaumal Jumu'ati, pada hari Jumat. Fabiha wa ni'mat. Itu bagus. Itu baik. Sampai di sini bukan berarti mandi tidak mandi ya, bukan berarti tidak mandi. Wa man iktasala, dan barang siapa yang mandi, fal ghuslu afdal, maka mandi itu lebih utama. Hadis ini rupanya yang dipegangi oleh Imam Nawawi, Imam Syafi'i, yang berpendapat tidak wajib mandi. Karena ada kalimat wal fal ghuslu afdal, mandi lebih baik. Perkataan mandi lebih baik menunjukkan tidak wajib. Gitu. Menunjukkan tidak wajib. Lebih baik kok. Nah. Dijawab oleh Syekh Salim, iya. Betul. Kalau enggak ada hadis di atas. Gitu. Kalau tidak ada hadis di atas, kan hadis di atas mengatakan wajib. Mosok yang terang benderang ditinggalkan? Kan terang benderang gitu. Ghuslu yaumil jumu'ati wajib, kan jelas sekali. Ya, mosok tidak wajib Nabi bilang wajib? Kan semua orang tahu wajib itu apa. Jadi kata Syekh Salim ya. Saya terjemahkan ucapan Syekh Salim dengan bahasa kita. Lalu bagaimana Syekh Salim berhadapan dengan kalimat afdol, bukakan mandi itu lebih baik? Beliau jawab, lebih baik bukan berarti tidak wajib. Lebih baik bukan berarti tidak wajib. Ya. Salah satu dalil bagi yang berpegang tentang azan subuh, as-salatu khairu minan naum. Salat lebih baik dari tidur. Salat yang dimaksud? Salat subuh. Ya. Yeah. Walaupun ini dikhilaf di sini ya kan. Kan as-salatu khairu minan naum, ada yang mengatakan itu azan pertama, ada yang mengatakan azan kedua. Bagi yang berpegang dengan azan kedua, berarti salat apa? Salat subuh kan? Salat subuh lebih baik dari tidur. Apa salat subuh jadinya tidak wajib, cuma lebih baik saja? Tidur baik. Salat subuh lebih baik. Berarti enggak wajib dong. Dalil lain tentang salat Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian diseru, dikumandangkan azan Jumat, maka bersegeralah kepada zikrullah, mendengarkan khutbah, dan tinggalkan semua bentuk jual beli, zalikum khairul lakum, itu lebih baik bagi kalian. Ayo. Lebih baik doang. Jadi jual beli boleh, solat lebih baik. Masa begitu? Ya. Nah, jadi kata-kata lebih baik tidak otomatis bahwa itu tidak wajib. Bisa saja wajib. Buktinya ayat ini jelas sekali. Oleh karena itu hadis Nabi tadi, barang siapa yang berwudu di hari Jumat, maka itu bagus. Maka itu baik. Maka itu mencukupi sah. Memang sah, betul. Dan barang siapa yang mandi pada hari Jumat itu, maka lebih baik. Sekali lagi, ini bukan berarti bahwa mandi tidak wajib menurut Syekh Salim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan At-Tirmidzi. Beliau mengatakan hadis hasan. Syekh Salim mengatakan isnaduhu dhaif. Sanad hadis ini dhaif, kata beliau. Karena Hasan Basri yang dimaksud, tidak bertemu dengan Samurah bin Jundub. Ya. Hasan Basri kan di bawahnya Tawus, Mujahid, Atha' bin Abi Rabbah, itu bertemu dengan sahabat-sahabat besar. Adapun Hasan Basri di bawahnya tidak bertemu. Samurah bukan sahabat kecil. Sahabat kecil itu seperti Ibnu Abbas, ya, Imran bin Husain, Anas bin Malik. Artinya ketika Rasul wafat, sahabat ini masih belasan tahun, ya, atau 10 tahun, Ibnu Abbas kan 10 tahun. Itu disebut sahabat kecil. Ketika Rasul wafat, sahabat itu berumur 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, disebut sahabat besar secara umur. Nah, Hasan Basri tidak bertemu dengan Samurah. Ya. Kecuali yang dia dengar hadis tentang akikah satu saja menurut beliau. Dan kita tahu Hasan Basri seorang rawi yang mudallis. Tapi mudallis tingkat ringan. Mudallis kan ada tiga tingkatan, ya. Nah, ini mudallis ringan. Mudallis itu sering menggunakan lafaz an-ana. An-fulan, an-fulan, an-fulan. Tidak memakai sigot jazm. Aku mendengar fulan berkata begini. Nah, itu kan sebuah kepastian. Ini an-ana dari fulan, dari fulan, dari fulan. Kurang bisa dipegangi. Ya. Yeah. Tetapi ada syahid penguat dari hadis yang lain, maka menjadi kuat. Ya taqawwa biha. Intinya bahwa hadis ini bisa dijadikan hujjah. Fikhul hadis. Salatul jumu'ati jaizatun min ghairi ghuslin. Sholat Jumat itu boleh, sah, walaupun tidak mandi. Sah, walaupun tidak mandi. Mandinya apa, wajib apa tidak? Ya bisa wajib. Apakah meninggalkan kewajiban itu otomatis tidak sah? Tidak. Menunjuk dengan jari ketika tasyahud, wajib apa tidak? Tentu wajib. Tentu wajib. Karena Nabi mengatakan, Sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian persis seperti caraku salat. Cara salat Nabi ketika tasyahud menunjuk dengan jari. Kok kita tidak menunjuk dengan jari? Berarti kita tidak taat kepada Nabi. Tidak taat kepada Nabi dosa. Ya. Yeah. Wajib. Sahkah salat kita ketika tidak menunjuk dengan jari? Sah. Sah tapi berdosa. Berdosa karena meninggalkan kewajiban. Gitu. Kan pernah kita bahas di dalam sholat, di dalam puasa, di dalam haji, ada apa? Ada rukun, ada syarat, ada wajib, ada mustahab, sunat-sunat. ya, ada mubah. Yang pertama ada syarat. Syarat ini kalau ditinggalkan batal. Batal. Ya. Dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir. Dari awal dari takbir sampai salam, syarat itu harus selalu ada. Hilang setengah menit, bahkan beberapa detik, batal. Ya. Apa misalnya? Suci dari najis. Suci dari hadas kecil, hadas besar. Syarat ini dari takbir sampai salam harus selalu ada. Semenit lagi salam. Semenit lagi salam. Kentut. Ya. Rusak semua apa tidak? Rusak semua. Gitu. Jadi dari takbir sampai salam harus bebas dari hadas kecil. Itu syarat. Menghadap kiblat, menutup aurat. Iya kan? Maka setengah menit saja membelakangi kiblat kan batal. Ya, atau satu detik, dua detik sengaja membelakangi kiblat batal. Tanpa udzur syar'i. Itu syarat. Yang kedua, rukun. Rukun ini kita tinggalkan rukun pertama masuk rukun kedua. Kita tinggalkan rukun kedua masuk rukun ketiga. Jadi tidak selamanya ada di dalam sholat itu. Berdiri, baca Al-Fatihah, kita tinggalkan Al-Fatihah, kita ruku, kita tinggalkan ruku, kita i'tidal, kemudian sujud, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Nah, ini tentu bisa membatalkan kalau ditinggalkan. Seperti baca Al-Fatihah misalnya, batal. Ketika sengaja ditinggalkan, tidak sah. Nah, yang ketiga wajib, oh, ini banyak sekali. Apapun yang dilakukan oleh Nabi dari takbir sampai salam dan tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi ketika sholat, itu wajib. Berdasarkan dalil tadi, sholatlah kalian persis seperti caraku sholat. Apa yang beliau lakukan ketika ruku, apa yang beliau lakukan ketika sujud. Pernahkah beliau ketika sujud merenggangkan jari-jarinya seperti ini, sujud? Enggak pernah, beliau selalu rapat. Maka sekali kita merenggangkan, berdosa kita. Enggak taat kepada Nabi, ya kan? Nabi selalu merapatkan. Beda ketika ruku, beliau merenggangkan. Beda ketika beliau takbir, tidak terlalu renggang, tidak terlalu rapat. Ya, sekedarnya. Dan begitu seterusnya. Diriwayatkan oleh para sahabat tentang sifat sholat Nabi alaihi salatu wassalam. Banyak sekali yang wajib. Setelah itu yang sunat-sunat mustahab. Apa? Yaitu yang kadang dilakukan oleh Nabi, kadang ditinggalkan. Ya? Seperti duduk istirahat. Kadang dilakukan oleh Nabi, kadang ditinggalkan. Maka duduk istirahat boleh, tidak duduk istirahat boleh. Ya? Kemudian membaca ayat-ayat Al-Quran setelah Al-Fatihah. Pernah dilakukan oleh Nabi, pernah ditinggalkan. Atau dengan kejelasan ucapan Nabi, bacalah jika engkau mau. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Li'anna al-ghusla wajibun fi nafsihi wa laysa syartan fi sihhati shalah. Karena mandi itu wajib, mandinya saja wajib, bukan syarat sahnya salat Jumat. Beda kalau mandi junub, tentu syarat sahnya salat. Kalau tidak mandi junub, tidak sah salatnya. Walaupun sudah sholat, teringat belum mandi junub, maka harus mandi junub dan diulang lagi sholatnya sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Umar. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam fal ghuslu afdal. Ucapan Nabi bahwa mandi itu lebih baik, la yunafil qawla biwujubi ghuslil jumu'ah. Ini bukan berarti bahwa mandi Jumat itu tidak wajib. Mana dalil ayat tadi? Jadi ucapan lebih baik bukan berarti tidak wajib. Nah, sekarang dengan kejujuran beliau, amanah ilmiah, maka beliau bawakan ucapan para ulama yang berpendapat bahwa mandi Jumat tidak wajib. Yang pertama, Al-Imam Syafi'i. Qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, wa mimma yadullu ala anna amra an-nabi sallallahu alaihi wasallam bil ghusli yawm al-jum'ati annahu ala al-ikhtiyar la ala al-wujub. Apa yang menjadi perintah Nabi yang mengatakan bahwa mandi Jumat itu wajib, itu adalah untuk pilihan, al-ikhtiyar la ala al-wujub, bukan wajib yang sebenarnya. Mana hujah? Ucapan Umar kepada Utsman. Ketika Umar tahu Utsman sholat Jumat belum mandi, atau mungkin dikasih tahu oleh Utsman, Utsman mengaku belum mandi, maka Umar mengatakan, qad alimta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bil ghusli yaumal jumu'ah. Bukankah Rasulullah menyuruh kita untuk mandi di hari Jumat? Diperingatkan Utsman. Gitu. Tapi apa? Tapi Utsman tidak disuruh pulang. Di sini ya. Ketergelinciran Imam Syafi'i di sini. Imam Syafi'i mengatakan, kalau mandi Jumat itu wajib, tentu Umar nyuruh Utsman, sana pulang dulu, mandi dulu. Kan begitu? Engkau belum mandi, mandi Jumat wajib, sana pulang, mandi. Tidak, kata Imam Syafi'i. Umar enggak nyuruh Utsman pulang untuk mandi, berarti mandi Jumat tidak wajib. Mana kesalahan Imam Syafi'i? Ya? Apakah dengan Umar tidak menyuruh Utsman pulang berarti tidak wajib? Tetap wajib, tapi bukan syarat sahnya Jumat. Wajib tetap wajib. Ya? Wajib tetap wajib. Gitu. Tetapi bukan syarat, artinya tetap sah. Sholat Jumatnya tetap sah, hanya dia berdosa. Kenapa berdosa? Tidak taat kepada Nabi, kan Nabi sudah bilang wajib. Kok tidak dilakukan? Wajib kan dilakukan. Tapi bukan syarat sahnya Jumat. Di sini dia. Kesalahan Imam Syafi'i di sini. Menurut Syekh Salim bin Eid al-Hilali. Kemudian apa yang ditulis oleh Al-Imam Syafi'i di kitab beliau yang sangat terkenal Ar-Risalah, ini dikomentari oleh Syekh Ahmad Syakir dengan mengatakan, waqad salaka Syafi'i fi wujubi ghuslil jumu'ati maslakat ta'wil lin nassis sharih. Apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i, apa yang diucapkan oleh Imam Syafi'i bahwa mandi Jumat tidak wajib, ini adalah takwil. Takwil terhadap apa? Terhadap nas yang sharih. Nabi mengatakan ghuslu yaumal jumu'ati wajibun, mandi di hari Jumat wajib. Sharih apa tidak? Tegas apa tidak? Jelas apa tidak? Tentu jelas, tegas. Sesuatu yang tegas jelas, bolehkah ditakwil? Tidak boleh. Kenapa ditakwil? Sudah jelas tegas wajib. Gitu. Ini mentakwin. Biduni sababin au dalilin, padahal enggak ada sebab, enggak ada dalil. Kecuali ada sebab, ya. Seperti wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah sampai kamu yakin. Yakin di sini ini ditakwil dengan mati. Itu ada dalil, ada sebab. Ada dalil. Surat Al-Muddatsir. Kemudian sabda Nabi, bahwa Nabi mengatakan Fulan telah mati, Utsman bin Mad'un telah mati, tapi Nabi enggak bilang mati. Amma Utsman qad ja'ahul yaqin. Utsman bin Mad'un telah kedatangan al-yaqin, yang dimaksud mati tentunya. Nah, itu kan dalil. Sabda Nabi kan dalil. Ya tentu boleh. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah sampai kamu yakin, yang dimaksud adalah sembahlah Allah sampai kamu mati. Jelas dalilnya. Ah, sedangkan ucapan Nabi mandi pada hari Jumat wajib, mana dalil yang menunjukkan bahwa wajib yang dimaksud di sini bukan wajib fardu ain, bukan, tetapi ikhtiar, mana? Enggak ada. Ya. Ini kata Syekh Ahmad Syakir. Walam yanfarid bihadza, dan Imam Syafi'i tidak sendiri di sini, dan banyak sekali. Banyak sekali, termasuk Imam Malik. Dan beginilah ilmu. Tidak takut, tidak bergeming. Walaupun Imam Syafi'i bersama Imam Malik, bersama Imam Nawawi, imam-imam besar. Tentu Syekh Salim tidak ada apa-apanya dibanding dengan imam-imam ini. Tapi benar adalah benar, salah adalah salah. Bahwa kebenaran bisa berada di siapa saja, kesalahan bisa ada di siapa saja. Karena yang maksum tidak mungkin salah. Kalau salah pasti langsung diluruskan oleh Allah. Hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Imam Az-Zarqani di dalam syarah Al-Muwatta juga seperti itu. Dari Ibnu Abdul Bar. Ya. Dengan kalimat laisal muradu annahu wajibun fardhan. Ini bukan berarti mandi Jumat itu wajib fardu, ya. Bal huwa muawwalun ay wajibun fis sunnati aw fil muru'a aw fil ahlakil hamimah kama taqulul arab wajib haqquka. Persis seperti tadi, ya. Sesuatu yang ditakwil-takwil. Kemudian Imam Malik, tadi ya. Ini diriwayatkan oleh Ashab. Anna Malikan su'ila an ghusli yaumil jum'ah. Bahwa Imam Malik ditanya tentang hukum mandi pada hari Jumat, wajib apa tidak. Dijawab oleh Imam Malik, huwa hasan wa laysa biwajibin. Hasan, bagus, baik. Tetapi tidak wajib. Au huwa sunnatun ma'rufun, sunnatun wa ma'rufun, sunnah yang ma'ruf, ya, sesuatu yang diketahui oleh kaum muslimin. Kila inna fil hadith wajib. Ada yang mengingatkan beliau, ada yang mengingatkan Imam Malik, bukanlah di dalam, bukankah di dalam hadis dikatakan wajib ghuslu yaumal jum'ati wajib? Dijawab, laisa kullu ma jaa fil hadis yakunu kadzalik. Tidak semua yang disebut dalam hadis kemudian dipahami seperti itu. Ya. Kalimat yang tidak tegas dan ngambang beda dengan apa yang diucapkan oleh Syekh Salim tadi, wajib ya wajib. Kecuali jelas-jelas ada dalil atau qarina yang menunjukkan tidak wajib. Wal haqqu alladhi nadhhabu ilayhi wa nardahu, kata beliau ini. Yang hak, yang benar adalah apa yang kami pegangi, kami sukai bahwa anna ghusla yaumal jumu'ati wajibun hatmi, bahwa mandi pada hari Jumat wajib tegas. Wa annahu wajibun lil yaumi walil ijtima, kewajiban ini bersangkut paut dengan hari dan dengan berkumpul pada hari Jumat itu. Jadi kalau tidak sholat Jumat, ya tidak wajib, seperti safar, seperti wanita, seperti sedang sakit. Ya, ini pendapat beliau. Ya, kita sholat dulu. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu'alaikum wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Kita bersoal jawab. Bolehkah wanita salat Jumat? Boleh. Boleh. Mana dalil? Bukan ayat yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, ini salah. Berarti wajib kan? Berarti enggak ada bedanya antara laki-laki dan perempuan. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati. Kata-kata ya ayyuhalladzina amanu berarti bisa laki-laki, bisa perempuan. Berarti bukan hanya laki-laki yang wajib sholat Jumat. Ini pemahaman yang keliru. Ini salah satu yang menyebabkan kaum muslimin tidak paham terhadap Al-Quran, yaitu memahami Al-Quran dengan pendapatnya sendiri. Padahal Al-Quran sudah diamalkan dengan baik dan benar, tepat oleh Rasul dan para sahabat. Ya. Rasul yang paling tahu tentang ayat itu. Tapi Rasul tidak mewajibkan wanita sholat Jumat. Tapi boleh. Boleh. Ada beberapa sahabiah yang ikut sholat Jumat dan sah. Dan tidak perlu sholat duhur lagi. Apakah setelah mandi hari Jumat diharuskan juga mengambil wudu? Aisyah mengatakan berdasarkan sabda Nabi bahwa wudu setelah mandi adalah gulu berlebihan. Karena di dalam mandi itu ada wudu, bahkan lebih sempurna dari wudu. Kata Nabi, adakah yang lebih sempurna dari mandi? Tidak ada. Berarti ketika mandi seluruhnya basah, sudah cukup. Apalagi kalau dia mandi junub, kan disunahkan kalau mau didahului dengan wudu. Ya. Buat apa didahului dengan wudu kalau akhirnya harus wudu lagi? Kan gitu. Apakah boleh mandi Jumat dilakukan pada pagi hari sebelum berangkat kerja? Boleh. Kemarin kita bahas bahwa hari siang, bukan malam. Kalau sebelum subuh itu masih malam, belum siang, itu tidak boleh, tidak sah. Kalau setelah sholat subuh, boleh. Di masjid dekat rumah saya selalu melakukan kunut subuh. Apa saya harus mengangkat tangan di saat kunut? Jangan. Hadisnya qadhaif. Ya, tidak boleh diamalkan. ikut mengangkat tangan berarti mengamalkan. Ya. Yang berpendapat bahwa itu sahih seperti Imam Syafi'i yang enggak ada masalah angkat tangan. Ini kan pendapat keliru. Yang yakin bahwa itu sahih bid'ah tetapi ikut mengangkat tangan karena imam harus diikuti, ini aneh. Bagaimana mungkin sebuah kesalahan diikuti? Berarti dengan kaidah ini, kalau imam baca usolli, kalau imam tidak sedekah seperti orang-orang rafidah, kita harus ikut. Ini kan rusak. Jadi imam itu harus diikuti kalau benar. Kalau salah tidak boleh. Seperti duduk istirahat misalnya. Imam duduk istirahat, wajib kita duduk istirahat. Imam tidak duduk istirahat, kan enggak salah tuh. Imam tidak duduk istirahat, boleh kan? Maka haram kita duduk istirahat. Karena kita wajib mengikuti imam. Kapan sebaiknya dimulai puasa Muharram? Puasa Muharram, puasa Asyura, tanggal 10, sesuai dengan namanya Asyura, Asyaratun, hari ke-10, tanggal 10. Beda dengan puasa Dzulhijjah, puasa Arafah, tidak sesuai dengan tanggal. Ya. Nabi tidak mengatakan puasa 9 Dzulhijjah. Tapi beliau mengatakan puasa Arafah, tentu ada apa-apanya. Jika puasa Arafah itu tidak ada hubungannya dengan wukuf di Arafah, buat apa Nabi mengucapkan, menamai dengan puasa Arafah? Jadi puasa Arafah tidak ada hubungannya dengan tanggal, beda dengan puasa Asyura besok. Ada hubungannya dengan tanggal, yaitu tanggal 10. Tanggal 10 di negeri kita mungkin berbeda dengan Saudi. Beda dengan Arafah. Seluruh dunia tentu sama. Karena wukuf hanya satu, yaitu di Arafah. Arafah di muka bumi ini hanya satu. Ya. Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW dan itu wajib. Sebelum turun Al-Baqarah 183 itu, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebelum turun ayat ini, puasa Asyura 10 Muharram wajib. Kan ada 3 perubahan dalam salat, ada 3 perubahan dalam saum puasa, termasuk ini. Setelah turun ayat tadi, Al-Baqarah 183 tadi, maka puasa Asyura menjadi tidak wajib, tapi tetap menjadi sebaik-baik puasa sunat. Solat terbaik setelah solat 5 waktu adalah solat malam. Puasa terbaik setelah Ramadan adalah puasa Asyura, puasa 10 Muharram. Bagaimana tanggal 9-nya Nabi belum pernah melakukan. Tapi Nabi mencita-citakan. Jika tahun depan aku masih hidup, aku akan berpuasa pada Tasu'a. Pada tanggal 9-nya. Tapi belum sampai tahun depan, beliau sudah wafat. Ada orang yang berpendapat bahwa maksudnya tangan Allah itu berarti kekuasaan. Maksud Allah turun itu berarti rahmatnya yang turun dan lain-lain. Akidah apakah ini dan bolehkah kita meyakininya seperti itu? Tidak boleh, haram. Ini menyelisihi Rasul dan para sahabat. Dan sebagaimana yang kita bahas tadi, ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi yang berbicara tentang apapun, wabil khusus berbicara tentang Allah, harus kita fahami apa adanya sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Kalau memang ada kaidah yang menakwilkan kalimat itu, kita ikuti. Kalau tidak ada, jangan. Apa beratnya mengucapkan tangan Allah? Apa beratnya? Apa ketika kita mengatakan tangan Allah, berarti kita merendahkan Allah? Apa beratnya? Katakan apa adanya, tangan Allah. Dan berhak bagi Allah memiliki tangan, wajah, dan seterusnya. Allah sendiri yang mengatakannya. Emang kenapa? Kalau Allah punya wajah, punya tangan, dan itu kata Al-Quran sendiri. Kalau Allah tidak punya tangan, tidak punya wajah, lalu Allah mengatakan, aku telah menciptakan Adam dengan kedua tanganku. Bohong. Allah bohong kan? Aku telah ciptakan Adam dengan kedua tanganku. Padahal Allah tidak punya tangan. Apa kalau enggak bohong? Maha suci Allah dari kebohongan. Maka Allah betul-betul memiliki tangan. Kalau Allah punya tangan sama dengan kita dong. Kalau begitu jangan katakan Allah melihat, Allah mendengar. Kalau Allah melihat sama dengan kita dong, kita juga melihat. Kalau Allah mendengar sama dengan kita dong, kita mendengar. Kan antara sifat Allah dengan sifat kita bisa sama dalam hal lafal. Hidup, hidup. Mendengar, mendengar. Melihat, melihat. Maka tangan, tangan, enggak masalah. Apa beratnya? Ya. Tentu tangan Allah tidak sama dengan tangan siapapun. Wajah Allah tidak sama dengan wajah siapapun. Dan ini akidah seluruh para nabi, para rasul, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in. Lalu muncul Jaham bin Safwan, Ja'ad bin Dirham, yang mengotak-atik sifat-sifat Allah. Lalu mulai berkembang pemahaman bahwa Allah tidak punya wajah, Allah tidak punya tangan, wajah Allah maksudnya anu, tangan Allah maksudnya anu. Pelan-pelan akhirnya diikuti oleh mayoritas kaum muslimin. Akhirnya orang yang berpendapat bahwa Allah punya wajah, punya tangan menjadi semakin sedikit, sedikit, sedikit. Dikiranya itu sempalan. Dikiranya itu hal yang baru. Padahal itu yang lama. Itu yang keluar dari lisan Nabi dan para sahabat. Pernahkah Nabi mengatakan bahwa wajah Allah yang dimaksud anu, tangan Allah yang dimaksud anu? Kalau itu kata Nabi, iya. Kan beliau yang paling tahu tentang ayat-ayat Al-Quran. Mana hadis tunjukkan Nabi? Kan Nabi berbicara ayat tadi berulang-ulang di mimbar beliau, di kehidupan beliau. Bahwa Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Allah akan menggulung langit dengan tangan kanannya. Allah akan menghentikan geraman jahanam dengan telapak kakinya. Allah akan menampakkan betisnya. Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam dan seterusnya. Dan Nabi tidak pernah mengatakan, maksud tangan Allah adalah anu, maksud wajah Allah adalah anu. Kan beliau satu-satunya yang paling berhak. Maka jika beliau tidak mentakwil, haram bagi siapapun untuk mentakwil. Tangan adalah kekuasaan, Allah turun berarti rahmatnya yang turun, tidak boleh. Surat apa dari Al-Quran yang turun terakhir kepada Nabi dan ayat apa yang terakhir turun? Berselisih para ulama antara Al-Yawma Akmaltu dan Idza Ja'a Nasrullah. Ya. Dua-duanya berdasarkan dalil. Nah, kemudian pendapat ini dijamak. Nah, maka yang akhir-akhir itu. Ibnu Abbas berpendapat Idza Ja'a Nasrullah. Maka ketika Umar bertanya kepada Ibnu Abbas tentang tafsir Idza Ja'a Nasrullah, dan di situ ada orang-orang tua Ahlul Badar. Orang-orang tua Ahlul Badar tidak menjawab atau menjawab sesuai dengan artinya, maknanya. Tapi ketika Umar bertanya kepada Ibnu Abbas yang masih belasan tahun itu, Ibnu Abbas mengatakan surat ini adalah dekatnya ajal Nabi. Turunnya ayat ini menunjukkan dekatnya ajal Nabi. Dan jawaban Ibnu Abbas ini dibenarkan oleh Umar. Ini salah satu dalil yang menyatakan bahwa surat terakhir kali turun adalah idza jaa nasrullah. Kalau ayat tadi, ya. Al-Maidah tadi. Bolehkah azan pertama Jumat jam 10:30? Ada pembahasan hadis setelah ini insyaallah, ya. Ada riwayat Nabi dan para sahabat selesai salat Jumat, berarti kan sudah khutbah. Khutbah kan bukan semenit dua menit, ya kan? Mungkin 10 menit, mungkin berapa belas menit, tapi tidak terlalu panjang. Kemudian salat, selesai salat, bayangan itu baru mengarah ke timur. Ya, artinya baru saja tergelincir. Nanti akan ada hadis yang akan dibawakan oleh beliau. Saya membeli barang teman yang mau dijual. Setelah ada kesepakatan harga dan belum transaksi serah terima barang, namun barang tersebut sudah saya tawarkan ke orang lain dan ada kesepakatan harga. Bagaimana? Enggak masalah, yang penting sudah akad. Karena jual beli adalah akad, bukan transaksi. Barang diserahkan, uang diambil, bukan. Jual beli adalah akad, ijab kabul. Ketika saya dengan si Fulan sepakat, saya membeli handphone si Fulan dengan harga 1 juta, sepakat, tanpa harus salaman, tanpa harus pakai tanda-tanda tertentu. Yang penting udah tahu lah sepakat kayak apa. Uang belum diserahkan, handphone belum diserahkan, itu sudah terjadi, ya, sudah jual beli, atau mungkin handphone sudah saya terima, uang belum saya bayarkan, maka handphone itu sudah 100% milik saya, walaupun uang belum saya serahkan sepeser pun. Yeah. Nah, kalau sudah milik saya jual ke siapapun boleh. Yang tidak boleh, barang masih milik si Fulan. Saya tahu Fulan mau jual 1 juta. Saya cari pembeli. Saya jual 1,2, 1,5. Ini yang haram. La tabi' ma laysa 'inda. Jangan engkau menjual sesuatu yang belum engkau miliki, yang masih dimiliki orang lain. Bukan yang belum jadi, yang belum jadi justru boleh. Salam istilahnya, jual beli salam. Jadi barangnya belum jadi, belum kita bikin. Lemari misalnya, tempat tidur misalnya, belum kita bikin tapi sudah dibayar. Tapi jelas ukurannya, panjang, lebar, warnanya apa, gitu. Ini boleh. Bagaimana bila seorang dalam keadaan junub akan berangkat sholat Jumat? Apakah wajib mandi dua kali dengan niat berbeda? Iya, seperti yang kita bahas tadi. Jadi tetap satu niat, satu amal. Dua niat, dua amal. Tentu tidak sulit untuk mandi dua kali ketika kita masuk kamar mandi sekali, ya. Maka jangan ada anggapan berarti harus masuk kamar mandi dua kali, ya. Tentu ini terlalu dohiriyah, ya. Masuk kamar mandi sekali dan mandi dua kali mudah, sangat mudah. Membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, batasannya sampai selesai salat Jumat atau sampai hari, ya, tidak ada syarat bahwa sebelum salat Jumat hari, ya. Hari diakhiri sampai maghrib. Ketika maghrib matahari tenggelam, maka sudah bukan Jumat lagi tapi Sabtu. Oleh karena itu Nabi Yusa bin Nun setelah asar, padahal belum sholat asar, memimpin jihad Bani Israel, beliau memohon pada Allah supaya matahari ditahan. Karena kalau dibiarkan tenggelam, sudah bukan Jumat lagi, tapi Sabtu. Orang Bani Israel hari Sabtu tidak mau berperang. Itu. Apa saja amalan yang dianjurkan di bulan Muharram? Tidak ada kecuali tadi. Enggak ada yang lain. Butuh dalil untuk mengamalkan sholat khusus, puasa khusus, kecuali yang tadi ya. Tanggal 9, 10 atau 10, ada yang berpendapat sampai 11, tapi ini diperselisihkan oleh para ulama. Bacaan-bacaan khusus butuh dalil. Kalau ada dalil kita amalkan, kalau tidak, tidak boleh. Walaupun mandi Jumat bukan syarat sah tetapi wajib, tapi kenapa Utsman tetap tidak mandi? Ada sesuatu yang tidak diketahui oleh perawi. Yeah. Mungkin Utsman punya alasan. Gitu. Ketinggalan misalnya atau apa, kan ini sudah di masjid keadaan itu, ya kan? Artinya hujah beliau bahwa para sahabat melakukan kesalahan itu tetap ada, ya. Tapi ketahuan kesalahan sahabat itu ketahuan bahwa ini salah, gitu. Kan sahabat tidak maksud, ya. Apakah sholat sunat qobliyah zuhur 4 rakaat dikerjakan langsung 4 rakaat atau 2 kali salam? Boleh dua-duanya. Boleh dua-duanya. 2 rakaat salam boleh atau langsung. Ya. Kalau langsung berarti mengikuti sholat duhur. Karena kaidahnya sholat sunat itu mengikuti sholat wajib. Ya. Maka sholat yang 2 rakaat tentu sama persis dengan sholat subuh. Sholat yang 4 rakaat tentu sama persis dengan sholat duhur, sholat asar, sholat isya. Jika beda tentu butuh dalil. Seperti sholat witir. Sholat witir 3 rakaat harus beda dengan maghrib. Kenapa? Kenapa? Karena ada larangan. Karena dilarang oleh Nabi. Jangan kalian jadikan sholat witir yang 3 rakaat sama dengan maghrib. Ini ada larangan. Justru ada larangan ini menunjukkan kalau enggak ada larangan, sama. Kan gitu. Makanya di sini dilarang. Berarti yang tidak dilarang, sama. Ya. Maka keliru kaidah bahwa sholat sunat itu harus dibedakan dari sholat maghrib. Salah. Justru sama. Sifat sholat sunat itu sama persis dengan sholat wajib. Ada rukuknya, ada sujudnya, ada i'tidalnya. Kan itu semua Nabi ajarkan di sholat wajib. Sholat sunat mengikuti. Ya. Wallahu a'lam. Ya, itu saja kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.